إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم kita melanjutkan masih tentang adab ya seorang muhaddis dan talibul hadis. Kita masuk ke ya pembahasan yang keempat, ma yustahabbu lil muhaddis inda tahdits. Apa saja yang disukai ya bagi seorang muhaddis ketika ia menyampaikan hadis. Dahulu ya akhi ya, bahwa para ulama memelihara adab-adab di dalam menyampaikan hadis. Kenapa demikian ya? Karena mereka sangat menghormati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah sabda Rasulullah. Ia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pengagungan kita terhadap hadis yang melebihi daripada pengagungan daripada perkataan siapapun juga. Ya. Kalau kita terkadang begitu sangat menghormati perkataan seseorang, ya sampai terkadang perkataan itu kita simpan baik-baik, padahal ia adalah perkataan manusia. Bagaimana kalau yang mengatakan itu adalah apa namanya seorang nabi yang tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya? Jadi mana Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad berbicara dari hawa nafsunya, akan tetapi ia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Syekh Jamaluddin berkata, yustahabbu lahu idza arada hudura majlisit tahdits an yatatahhar bi ghuslin aw wudu'in wa yatatayyab wa yatabakhkhar wa yastak. Disukai apabila seorang muhaddis ingin menghadiri majlis tahdis, hendaklah ia bersuci dulu, entah itu mandi atau berwudu. Ya karena ya akhi, menyampaikan hadis termasuk zikir kepada Allah. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sangat disukai kita untuk berwudu padanya. Wa yatayyab, ya hendaknya dia juga memakai minyak wangi. Ya wa yastaq, dan bersiwak. Kenapa? Karena apa, kita hendak menghormati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama dzakarahu Ibnu Sam'ani, sebagaimana disebutkanlah Ibnu Sam'ani. Wa yusarrih lihiyatahu wa yajlis fi sadri majlisihi mutamakkinan fi julusi bi waqarin wa haibah. Ya. Hendaklah ia apa namanya menyisir janggutnya, duduk di depan ya majlis dengan penuh kewibawaan. Waqad kana Malik yaf'alu dhalika, dan Imam Malik melakukan perbuatan itu. Lalu dikatakan kepada Imam Malik, kenapa engkau melakukan itu? Faqala, maka Imam Malik berkata, uhibbu an u'adzim haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la uhadithu illa ala taharatin mutamakkina. Aku ingin untuk mengagungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak ingin membawakan hadis, menyampaikan hadis kecuali di atas kesucian. Ya. Makanya Imam Malik tidak suka ya menyampaikan hadis di jalan atau sedang berdiri. Kenapa? Karena menurut Imam Malik itu kurang adab terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Dhirar bin Murrah qala kanu yakrahuna an yuhaddithu ala ghairi thuhrin. Dahulu para ulama hadis tidak suka untuk membawakan atau menyampaikan hadis ya dalam keadaan tidak bersuci. Adalah Sa'id bin Musayyib apabila beliau ditanya tentang suatu hadis. Ya, sementara dia sedang apa namanya berbaring karena sakit, maka beliau langsung duduk lalu ia menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dikatakan, "Waditu annaka lam tata'anna." Ya, kamu jangan menyusahkan diri, tidur saja enggak apa-apa. Apa kata Imam, kata Sa'id bin Musayyib, saya tidak suka menyampaikan hadis Nabi SAW dalam keadaan saya berbaring. Bishr ibn Harith berkata, Abdullah bin Mubarak pernah ditanya tentang sebuah hadis, ya, dan waktu itu beliau sedang berjalan. Maka kemudian Abdullah bin Mubarak berkata, "Laisa hadza min tawqiril ilm." Ya, maaf, sedang berjalan seperti ini, saya tidak ingin menyampaikan hadis, kata beliau, karena ini tidak termasuk menghormati ilmu. Wa an Malik yaqal, dan Imam Malik juga berkata, "Majalisul ilm tuhtadhar bil khushu'i was sakiyati wal waqar wa yuqra an yaquma li ahad." Majlis-majlis ilmu itu hendaknya dihadiri dengan penuh kekhusyuan, ya, dengan sakinah dan penuh, ya, kehormatan. Ya, itulah subhanallah, ya akhi, ya, bagaimana para ulama sangat menghormati, ya, ilmu, terutama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala, di mana Imam Malik juga berkata, "Idza qama al-qari li hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahadin fa innahu yuktabu alaihi khathiah." Apabila seseorang berdiri ketika menyampaikan hadis kepada seseorang, maka saya kira, kata beliau, itu ditulis sebagai sebuah kesalahan. Ya. Kenapa? Ya, karena itu tidak sopan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in rafa'a ahadun sautahu fil majlis. Kalau ternyata ada orang di majlis hadis, ada yang mengangkat suaranya melebihi suara gurunya yang sedang membawakan hadis, maka itu termasuk, kata beliau, firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Ya ayuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengangkat suaramu melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya akhi, bagaimana para ulama luar biasa dalam menghormati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berkata Habib bin Abi Thabit, "Inna min as-sunnati idza haddatha ar-rajul al-qaum an yuqbila 'alayhim jami'an wa yaftatih majlisahu wa yakhtimahu bi tahmidillahi ta'ala was-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Termasuk sunnah apabila seseorang yang membawakan hadis kepada suatu kaum, hendaklah ia menghadap dengan wajahnya, dengan tubuhnya semuanya. Ya, dia membuka majlisnya dan menutupnya dengan mengucapkan tahmid, ya, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi inilah bagaimana para ulama, ya, begitu sangat menghormati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka, subhanallah, ya akhi, saking menghormati hadisnya, ya, mereka ketika menyampaikan hadis berpakaian dengan pakaian yang sangat indah, paling indah, memakai wangi-wangian, sampai menyisir, berdandan, itu semuanya adalah untuk menghormati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita, ya akhi, terkadang, ya, kita tidak atau kurang sopan terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin, ya, ketika kita mendengarkan hadis disampaikan, kita masih nyantai-nyantai sambil berbaring, sambil tidur-tiduran. Ya, sambil melakukan hal-hal yang sebetulnya itu menunjukkan tidak menghormati kepada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Padahal ini adalah hadis. Ia berisi kebahagiaan untuk manusia. Ia berisi tentang apa? Ya, tentang halal dan haram, ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita saja, kalau dipanggil presiden, kemudian presiden berbicara kepada kita, mungkin kalau kita mendengarkan sambil tidur-tiduran, sambil nyantai, ya, pasti dianggap, wah, ini tidak sopan, ya, terhadap presiden. Bagaimana kalau ternyata itu adalah firman Allah? Bagaimana kalau itu adalah merupakan sabda Rasulullah, yang adalah merupakan juga wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar, ya, yang maha agung, yang keagungannya melebihi dari seluruh raja-raja di dunia ini. Maka dari itu, ya akhi, a'azzani Allah wa iyyakum, ya, inilah para ulama memberikan contoh kepada kita, ya, agar kita betul-betul menghormati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga penghormatan kita kepada hadis itu termasuk penghormatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sekarang membacakan kitab Silsilah Hadis al-dha'ifah. Di mana kemarin kita telah sampai hadis yang ke-21. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-22. Tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Bertawassullah melalui kedudukanku, karena sesungguhnya kedudukanku di sisi Allah adalah agung. Kata Syekh Al-Albani, la aslalahu, tidak ada asalnya. Di sini akhi ya, dijadikan dalil oleh banyak kaum muslimin di zaman ini ya, bertawassul dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka membawakan dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan bolehnya bertawassul kepada ya Rasulullah yang sudah mati. Dan alhamdulillah ya, telah saya bantah dalil-dalilnya juga dalam kitab yang telah saya tulis yang berjudul Kuburan Bukan Tempat Ibadah. Di antara dalil itu adalah hadis ini. Tawassalu biwabijahi fa inna jahi indallahi azim. Bertawassullah dengan kedudukanku, karena kedudukanku di sisi Allah Subhanahu wa taala agung. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Al-Qaidatul Jalilah berkata, "Wa mimma la syakka fihi anna jahu sallallahu alaihi wasallam wa maqamahu indallahi azim." Tidak diragukan lagi bahwasanya kedudukan Rasulullah SAW agung di sisi Allah. Faqad fasafa Allah Ta'ala Musa biqalihi wa kana indallahi wajiha. Dan Allah mensifati Nabi Musa dengan firman-Nya, adalah Musa di sisi Allah mempunyai kedudukan yang tinggi. Wa minal ma'lum anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdal min Musa. Itulah kita ketahui bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu lebih utama daripada Nabi Musa. Bahwa bila syakin aujah minhu inda Rabbi subhanahu wa ta'ala, maka tidak ragu lagi Nabi Muhammad lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinna hadha syai', akan tetapi ini adalah ya perkara. Wa tawassul bijahi SAW syai'un akhar, dan bertawassul melalui kedudukan Rasulullah perkara yang lain yang tidak ada hubungannya dengan kedudukan Rasulullah. Fala yalikul khaltu bainahuma kama yaf'alu ba'dhum, maka tidak layak untuk dicampur antara ini dan itu sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang. Id inna tawassula bijahi sallallahu alaihi wasallam yuqsadu bihi man yaf'alu annahu arja liqabuli du'aihi. Kenapa? Kata beliau, karena biasanya tujuan orang yang bertawassul ya dengan kedudukan Rasulullah atau dengan bahkan dengan zat Rasulullah, tujuannya adalah supaya doanya lebih dikabulkan. Wa hadza amrun la yumkin ma'rifatu bil aql. Dan ini ya, tujuan seperti ini ya, bahwa kita sangat berharap mudah-mudahan doa saya lebih dikabulkan, tidak mungkin kita ketahui dengan akal. Idz innahu minal umuril ghaibiyah allati la majala lil aqli fi idrakiha, karena ia termasuk perkara yang gaib yang akal tidak mungkin untuk masuk padanya. Ya fala budda fihi minan naqli sahih alladhi taqumu bil hujjah, maka harus ada dalil yang sahih yang bisa dijadikan hujjah. Ya fa innal ahaditsa al warida fi tawassul bi sasam tanqasimu ila qismain sahihun wa dhaif. Ya, dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang tawassul kepada Rasulullah itu ada dua macam, ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif. Amma sahih, adapun hadis yang sahih, fala dalila fihi albatta 'ala almudda, maka tidak ada dalil sama sekali yang menunjukkan bolehnya bertawassul kepada Rasulullah setelah mati. Contohnya misalnya orang buta yang bertawassul kepada Rasulullah, itu bertawassul dengan doa melalui doa Rasulullah. Ya, bertawassul kepada orang yang soleh yang masih hidup, dan itu boleh. Adapun setelah matinya, maka itu jelas tidak diperbolehkan, karena itu tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya, kecuali ada pada riwayat-riwayat yang lemah. Ya. Wa mimma yadulluka ala hadza anna sahabat radhiyallahu anhum lamma istasqau fi zaman Umar tawassalu bi ammi sallallahu alaihi wasallam bil Abbas. Ya. Kata Syekh Al-Albani, di antara yang menunjukkan bahwa kepada ini bahwa para sahabat dahulu ya ketika di zaman Umar bin Khattab, mereka datang kepada Al-Abbas dan tidak datang ke kuburan Rasulullah SAW. Wa madzalika illa li annahum ya'lamun ma'na tawassul al-masyru'. Dan itu menunjukkan bahwa para sahabat mengetahui tentang makna tawasul yang disyariatkan. Sebab kalau itu boleh, tentu mereka akan beramai-ramai datang ke kuburan Rasulullah SAW, bertawasul ya kepada Rasulullah setelah mati. Ya, bahkan dalam kejadian-kejadian besar seperti perang antara Ali dan Muawiyah dan yang lainnya, wah, ya, kalaulah itu baik tentu telah dilakukan oleh mereka. Demikian pula tidak pernah dinukil, ya, bahwasanya ada seorang buta setelah zaman Rasulullah, setelah Rasul meninggal dunia, bahwa mereka berdoa dengan doanya orang buta tadi. Ya, ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Nah, sebagian orang ada yang beralasan dengan perbuatan Imam Syafi'i. Katanya Imam Syafi'i saja tawasul ya dengan Abu Hanifah di kuburannya. Ya. Sebagainya dikatakan oleh Al-Kautsari, bahkan Al-Kautsir menganggap sanadnya sahih. Padahal subhanallah, ya kalau kita periksa sanadnya, ternyata di dalam sanadnya itu ada perawi yang bernama Umar bin Ishaq bin Ibrahim. Ia seorang perawi yang tidak dikenal siapa dia. Maka dari itu, karena sanadnya tidak jelas seperti ini, bagaimana kita akan bisa mempercayai ya kisah Imam Syafi'i tawasul dengan kuburan ya kepada Abu Hanifah di kuburannya. Terlebih hadis ini, tawassalu bijahi, tawasulah dengan kedudukanku, adalah hadis yang tidak ada asalnya sama sekali. Adapun yang kedua, yaitu hadis tawasul tentang adalah hadis-hadis yang lemah. Maka hadis yang lemah tidak boleh dijadikan dalil. Di antaranya, hadis yang ke-23, kita masuk ke hadis sebelum ke-23. Allahul ladzi yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut. Ikfir li ummi Fatimata binti Asad. Walakinha hujjataha wa wassi 'alayha madkhalaha. بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan At-Tabrani dan Al-Kabir dan demikian pula dalam Al-Awsat dari Anas bin Malik, bahwa ketika Fatimah bintu Asad bin Hashim meninggal dunia, ya, beliau memanggil Usamah bin Zaid, Abu Ayyub Al-Ansari, Umar bin Khattab, ya, dan seorang hamba saya untuk menggalikan kuburan. Ketika setelah selesai, maka Rasulullah masuk, lalu beliau berbaring di dalamnya. Lalu kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha hidup dan tidak mati, ampunilah dosa ibuku Fatimah bintu Asad, dan talqinlah hujahnya, luaskan kuburannya melalui hak nabimu dan para nabi ya sebelumku. Sesungguhnya engkau adalah yang paling penyayang di antara para penyayang. Ya. At-Tabrani berkata, ya, tafarrada bi Ruh bin As-Salah. Bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini seorang perawi yang bernama Ruh bin Salah. Ya. Al-Haythami berkata, wa fihi Ruh bin Salah. Dianggap thiqah oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim, tapi di dalamnya ada kelemahan. Ya. Akan tetapi ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, harus kita ketahui bahwa Ruh bin Salah ini ya dianggap thiqah oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim. Akan tetapi ulama lain selain Ibn Hibban dan Al-Hakim menganggapnya lemah. Ya. Siapa yang melemahkan Ruh bin Salah? Yang pertama Ibn Adi, di mana menukil perkataan Ibnu Yunus, ruwiyat anhu manakir, telah diriwayatkan dari ruh hadis-hadis yang mungkar. Ad-Darqutni mengatakan dhaif. Ibnu Makula mengatakan mereka para ulama mendhaifkannya. Ya. Dan ini jarahnya jarah mufassar. Sementara Ibnu Hibban dan Al-Hakim terkenal mereka sangat mudah sekali mensikalkan perawi. Sehingga ya, tajrih atau jarh mufassar itu lebih diutamakan daripada takdil yang mubham seperti ini. Terlebih mereka yang mentakdil Ruh bin Salah adalah para ulama yang mutasahilin, yang begitu longgar dan sangat mudah mensikohkan, padahal ya terkadang seperti Ibnu Hibban misalnya, seringkali mensikohkan perawi yang majhul. Oleh karena itu, tauthik Ibnu Hibban terkadang tidak bisa dipercayai. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ya. Maka dari itu, setelah kita melihat keadaan seperti ini, maka hadis ini tidak bisa dijadikan dalil dan hujah. Terlebih ini masalah akidah. Masalah akidah, para ulama semua bersepakat tidak boleh berhujah dengan hadis yang lemah. Hadis yang ke-24. Man kharaja min baytihi ila salati faqala Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik wa as'aluka bihaqqi mamshaya hadha fa inni lam akhruj asharan wala batara. Aqbalallahu alaihi biwajhih wa astaghfirallahu alfu malakin. Siapa yang keluar dari rumahnya menuju sholat, lalu ia berdoa, ya Allah, aku mohon kepada engkau dengan hak orang yang minta kepada engkau. Aku mohon kepada engkau dengan hak perjalananku ini. Sungguhnya aku tidak keluar dalam keadaan aku sombong. Ya, aku menghadapkan kepada Allah dengan wajahku, dan ya, maka Allah akan menghadap kepadanya dengan wajahnya, dan 1000 malaikat akan memohonkan ampunan untuknya. Hadis ini dikeluarkan Ibn Majah, Imam Ahmad, Al-Baghawi, Ibn Sunni, dari jalan Fudail bin Marzuk, dari Atiyah Al-Hufi, dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu'. Dan terlihat sanad hadis ini lemah. Kenapa? Karena Fudail bin Marzuk, ya, walaupun sebagian ulama menganggapnya thiqah, namun ulama lain menganggapnya lemah. Ya, dan jarahnya bukan jarah yang mubham, yang tidak ditafsirkan, tapi jarahnya mufassar. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah akhal Islam azani Allah wa iyyakum, karena yang kedua yaitu di dalam sanadnya ada apa namanya? Perawi yang bernama Afiyah Al-Aufi. Dan Afiyah Al-Aufi ini ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, ya perawi yang lemah juga, apa yang dhaif juga. Maka dari itu, karena sanadnya tidak lepas atau bahkan ada dua kelemahan, oleh karena itu tidak bisa dijadikan kembali hujah untuk mengatakan bolehnya bertawassul dengan hak, dengan kedudukan si fulan wa fulan wa fulan, atau seorang nabi ataupun yang lainnya. Ya. Ikhwatul Islam, na'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara hadis yang dijadikan hujah, ini hadis yang ke-25, bolehnya bertawassul ya mengenai dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hadis lamma qtarafa Adam al-khathiyah qala ya rab as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafarta li, faqala Allah ya Adam wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu, qala ya rab lamma khalaqtani biyadik wa nafakhta fiyya min ruhik رفعت رأسي فرأيت على قائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي ودعوني بحقي فقد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك. Ketika Adam melakukan kesalahan, ia berkata, ya Rab, aku mohon kepada engkau melalui hak Muhammad agar engkau mengampuni dosaku. Lalu Allah berfirman, hai Adam, dari mana kamu mengetahui Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Nabi Adam berkata, ya Rab, ketika engkau menciptakan aku dengan tanganmu dan engkau tiupkan rohku pada diriku, aku mengangkat kepalaku dan aku melihat di kaki-kaki arasy tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku pun tahu bahwa engkau tidaklah menyandarkan kepada namamu kecuali hamba-hamba yang paling engkau cintai. Maka Allah berfirman, benar kamu hai Adam, sesungguhnya ia adalah makhluk yang paling aku cintai. Ya, maka berdoalah melalui haknya. Sungguh aku telah mengampuni dosamu, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu. Hadis ini palsu. Ya, hadis ini palsu. Dikeluarkan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, demikian pula Ibn Asakir, demikian pula Al-Bayhaqi dari jalan Abu Harith Abdullah bin Muslim Al-Fihri. Yahaddathana Ismail bin Maslamah anba'ana anabba'a Abdurrahman bin Zaid bin Aslam an abihi an jadi an Umar bin Khattab al-Marfu'an. Ya. Kemudian Adz-Dzahabi memberikan komentar setelah membawakan perkataan Al-Hakim bahwa Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Apa kata Adz-Dzahabi? Bal maudhu', justru hadis ini palsu. Wa Abdurrahman Wahin, dan Abdurrahman ya bin Zaid bin Aslam ini sangat lemah sekali. Wa Abdullah bin Muslim Al-Fihri la adri man huwa, dan Abdurrahman bin Muslim Al-Fihri ini aku tidak tahu siapa dia. Ya. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Lisanul Mizan berkata, khabarun batil, ini adalah merupakan khabar yang batil. Ya. Subhanallah, ya akhal Islam, a'azani Allah wa iyakum. Kalau begitu hadis ini palsu, dan tersayang sekali hadis ini termasuk hadis yang tersebar di kalangan kaum muslimin, ya akhal Islam, a'azani Allah wa iyakum. Maka dari itu, ya, hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya bolehnya bertawassul yang melalui hak Rasulullah SAW itu tidak ada yang sahih, maka tidak boleh kita mengamalkannya karena ini masalah akidah, sedangkan akidah harus ditetapkan dengan hadis yang sahih. Ya Allah wa'alam, saya kira cukup. Nah, baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Dan pendengar rajin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sesi selanjutnya kita akan bersoal jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz Tafadhol di 0218236543. Dan untuk pertanyaan pesan singkat Anda bisa sampaikan di 0819896543. Dan kita angkat untuk yang pertama dari telepon. Silakan. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Baik, kita akan angkat dari pesan singkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari pendengar kita, ada beberapa yang sama. Ustaz, mengapa para ulama dahulu mencantumkan dalam kitab-kitab hadis mereka hadis-hadis yang dihukumi dhaif atau palsu? Apakah sebelum mereka menempatkan dalam bukunya tersebut tidak ada penelitian? Jazakallah khair. Ya akhi, dahulu para ulama apabila telah membawakan sanad hadis, mereka sudah berlepas diri. Artinya, ya, bahwa seakan-akan para ulama berkata, ini aku sudah membawakan sanadnya, tugas kamu adalah memeriksanya. Kenapa para ulama sengaja mencantumkan hadis-hadis yang terkadang palsu dalam kitab-kitab mereka? Jawabnya, ya, bisa jadi yang pertama, sengaja para ulama ingin memberitahu bahwa ini adalah hadis palsu. Atau yang kedua, bisa jadi para ulama membawakan hadis ini karena hadis ini dijadikan hujah oleh sebagian orang, seakan para ulama itu ingin memberitahu. Atau yang ketiga adalah bahwa para ulama telah membawakan sanad hadis untuk diketahui adanya jalan. Ya, dan ternyata hadis ini dhaif ataupun yang lainnya. Makanya para ulama dahulu mencampur adukan antara yang sahih dan yang dhaif, itu adalah di antara tujuan-tujuan yang kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Nah. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Demikian Bapak Din di Jakarta, jawaban dari Ustaz. Dan kita angkat kembali, ada Bapak Fakhrudin di Cilangsi dan beberapa pertanyaan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afalana bertanya tentang apa standar ulama dalam menentukan siqah atau tidak siqah seorang perawi, karena setiap ulama berbeda dalam menentukannya, dan standar yang kuat untuk digunakan atau kita ambil bagaimana, Ustaz, jazakallah khair. Akhal Islam, para ulama dahulu ketika mempelajari seorang perawi, biasanya mereka akan mengumpulkan hadis-hadis perawi tersebut dari berbagai macam jalan. Saya sudah pernah berbicara tentang masalah ini ketika kita membahas tentang ilmu jarh wa ta'dil. Di antaranya sebuah kisah yang dilakukan oleh Yahya bin Ma'in ketika beliau ingin memeriksa hadis-hadis Hammad bin Salamah, di mana pernah suatu ketika Yahya bin Ma'in pergi kepada Musa bin Ismail At-Tabudzaki. Lalu kemudian Yahya bin Ma'in berkata, aku ingin mendengar darimu hadis-hadis Hammad bin Salamah. Lalu Musa bin Ismail At-Tabudzaki berkata kepada Yahya bin Ma'in, memangnya kamu tidak pernah mendengar hadis-hadisnya Hammad bin Salamah? Kata Yahya bin Ma'in, aku sudah mendengar dari 17 jalan. Dan kamu yang ke-18. Lalu Musa bin Ismail At-Tabudzaki bertanya, apa yang kamu lakukan dengan banyaknya jalan itu? Kata Yahya bin Ma'in, aku mendengar Hamad bin Salama ini suka salah dalam membawakan hadis. Nah, dari situ aku bisa membedakan mana yang kesalahan itu berasal dari Hamad bin Salama dan mana yang berasal dari murid Hamad bin Salama. Subhanallah. Jadi para ulama ya, ketika menilai hadis, mentiqahkan perawi hadis itu dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu istifadhah. Apa itu? Kemasyhuran. Terkadang ya, seorang ulama saking masyhurnya dan dipuji oleh para ulama yang lainnya akan ketsiqahannya, maka ini menjadi sebuah perkara yang diterima. Ya, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad yang sudah sangat masyhur akan ketsiqahannya, maka kemasyhuran itu sendiri sudah mencukupi. Ya, di antaranya dengan cara sabru riwayat. Apa itu? Mengumpulkan periwayatan-periwayatan si perawi ini, kemudian dibanding-bandingkan periwayatan dia dengan periwayatan perawi lain yang lebih thiqah. Kemudian dilihat, ya, mana yang lebih banyak kesalahannya atau benarnya. Kalau ternyata salahnya cuma 1, 2, 3, 4, 5 dibandingkan dengan periwayatan yang banyak dan ternyata benar, maka tidak syak bahwa ini perawi yang thiqah. Jadi antara yang melakukan perbuatan ini yaitu Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil fi Dhu'afa'i Rijal. Ya. Dan memang subhanallah ya akhi, para ulama terdahulu itu ketika menilai seorang perawi ya thiqah atau tidak, karena subhanallah, karena mereka sudah terbiasa ya dengan bergumul dengan hadis, sampai mereka itu ya terkadang mempunyai dzauq, perasaan yang lebih tajam daripada yang lainnya, ya, sehingga mereka merasakan akan adanya kelemahan dan kedhaifan pada suatu hadis. Seperti halnya orang yang begitu sangat lihai ya terhadap uang dinar dan dirham, terkadang hanya sebatas mendengar suaranya aja tahu, wah ini sih dirham palsu ini. Sebatas mendengarnya saja. Demikian pula para ulama hadis terdahulu. Subhanallah ya akhal Islam, azani Allah ya. Maka dari itu standar dalam pethiqahan perawi, ya, di mana perawi adalah seorang yang thiqah, di mana periwayatannya lebih banyak daripada yang benarnya daripada yang salahnya, ya, dan tidak ada terdapat padanya perubahan dalam hafalan, ya, karena ada perawi-perawi yang ternyata ketika mendekati ajalnya berubah hafalannya, seperti Sufyan bin Uyainah, ya, beliau 3 tahun sebelum wafatnya berubah hafalannya. Seperti Ibnu Lahiyah, setelah terbakar ya buku-bukunya berubah hafalannya. Demikian pula Syarik Al-Qadhi, ya, setelah memangku jabatan qadhi berubah hafalannya. Itu banyak perawi-perawi seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, saya jazakallah khair atas penjelasannya. Kita angkat kembali, ada satu penelpon Bapak Freddy di Riau. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini Mas. Saya setelah menonton Radio Roja ini, rasanya yang saya lakukan ini salah semua gitu. Cuman ibaratnya 5% lah betulnya. Jadi saya beli di pasar buku-buku ini pun takut salah gitu. Minta petunjuknya gitu Pak Ustaz. Itu saja Pak. Nanti dulu tunjuk mana buku-buku yang benar gitu. Dan apa Radio Roja itu yang langsung gimana gitu biar nanya-nanyanya kan tahu gitu biar. Iya. Kalau saya ungkapkan satu-satu mungkin banyak sekali nih yang kalau saya tanyakan. Baik Pak, bisa kita tangkap itu saja Pak. Baik. Ya, jazakallah khair Pak Freddy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Pak, ya, kebahagiaan seorang hamba ketika dia berusaha untuk memperbaiki amalan yang selama dia jalani. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahafan ketika menyebutkan tentang tanda orang yang hatinya sehat, dia lebih memperhatikan kelurusan amal daripada amalan itu sendiri. Dia selalu ya berusaha mengecek apakah amalnya betul sesuai dengan dalil atau tidak. Itu tanda hatinya sehat. Apakah amalan dan keyakinan selama ini yang saya jalani sesuai dengan hadis-hadis Nabi SAW, dengan pengamalan para sahabat atau tidak. Maka ya kalau bapak ya mempunyai perasaan seperti itu, selalu ingin mencari dan mencari, ya, maka alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada bapak ini. Ya, kalau bapak menganggap setelah mendengar radio Rojak kok kayaknya cuma 5% yang benar amalan saya, ya, dan kok kayaknya salah semua. Kenapa salahnya? Kita mau bertanya, apakah bapak memandang kesalahan itu karena bertabrakan dengan dalil? Ya, kalau memang tanya bertabrakan dengan dalil, maka segera bapak rujuk kepada dalil. Ya, karena kebenaran yang mutlak itu adalah dari Allah dan Rasulnya. Ya, bahkan Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ketundukan kita kepada Allah dan Rasulnya harus melebihi daripada ketundukan kita kepada kiai, kepada ulama atau siapapun juga. Ya. Nah, kewajiban bapak yang terpenting adalah bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Pepatah Arab berkata, man jadda wajad. Orang yang bersungguh-sungguh dia akan dapat insyaallah. Ya. Semoga Allah memberikan kepada bapak terus semangat ya, mencari kebenaran dan diberikan istiqamah ya, sehingga Allah memberikan kepada kita semua juga dan para pendengar juga agar diberikan kekuatan terus untuk menapaki jalan kebenaran ini. Nah. Jazakallah khair. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon, ada Abu Idris di Cikarang. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya tentang makna hadis yang ada di riwayat Bukhari dan Muslim yang ada di Arba'in Nawawi. Itu nomor hadis ke-37, bahwa orang yang berniat kejelekan tapi tidak jadi diamalkan kan tidak ditulis ya sebagai amal. Tapi di riwayat Tirmizi kitab Zuhud nomor 17 itu ada hadis yang mengatakan bahwa orang yang berniat seperti orang yang diberi harta tapi tidak beramal, diberi ilmu tapi tidak beramal, tapi dia ditulis dosanya sama gitu. Gimana tuh makna hadis yang benar tuh? Iya. Baik, itu saja, Pak. Baik, jazakallah khair atas pertanyaannya. Ya, silakan, Ustaz. Akhal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Orang yang berniat itu ada dua macam. Macam yang pertama, sebatas niat namun tidak disertai dengan usaha. Sebatas sesuatu yang lewat di hati saja. Maka ini yang dimaafkan, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah dosa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata' wa an-nisyan ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam." Ya, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ya, apa-apa yang dibicarakan dalam hatinya selama tidak diamalkan dan tidak diucapkan. Itu selama masih ada di hati kita. Yang kedua adalah yaitu orang yang berniat namun disertai dengan usaha. Ya. Maka ketika ia berniat seperti ya orang-orang yang ingin berbuat keburukan, ingin berzina dan dia pun pergilah mencari tempat perzinahan. Qadarullah, apa yang terjadi? Ya, ketika dia sampai ke tempat perzinahan, di sana ada razia. Akhirnya enggak jadi. Ya, akhirnya dia tidak jadi berzina. Maka apakah orang seperti ini dinilai dan dicatat? Jawab na'am. Tetap dicatat dan dinilai karena dia sudah dilakukan dengan usaha. Maka dari itu ya akhal Islam azani Allah wa yakum, sebetulnya tidak bertentangan antara ini dan itu. Ya, karena hadis-hadis yang menyebutkan bahwa orang yang berniat buruk kemudian dia meninggalkannya, ini pun juga ada dua keadaan kata para ulama. Keadaan yang pertama dia meninggalkan karena Allah, maka dicatat jadi pahala. Keadaan yang kedua meninggalkannya bukan karena Allah, ini ada dua keadaan juga. Ya, keadaan yang pertama dia sebatas meninggalkannya karena malas, sebatas yang sesuatu yang terlewat di hati saja, maka ini dimaafkan. Adapun yang kedua yaitu adanya usaha. Contoh misalnya sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fi an-nar. Faqalu ya Rasulullah hadha al-qatil fama balul maqtul? Ya Rasulullah, kata Rasulullah, apabila dua muslim berantem dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya dalam neraka. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh jelas di neraka, tapi kenapa yang terbunuh juga di neraka? Kata Rasulullah, fa innahu kana harisan ya'ala an yaqtula sahibahu kama qala. Karena dia juga sudah berniat kuat dia untuk membunuh saudaranya. Lihat, Rasulullah menyebutkan yang terbunuh walaupun dia dibunuh tetap dapat neraka. Kenapa? Gara-gara niatnya. Niat yang seperti apa? Itu niat yang begitu kuat, hirs yang disertai dengan usaha. Ya, Allahu a'lam. Baik, saya jazakallah khair atas jawabannya. Kami berikan satu pertanyaan kembali bagi Anda yang ingin bertanya sebelum kita angkat dari pesan singkat di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Abu Abdullah di Cikarang. Silakan. Ustaz, zaman sekarang kan orang kan banyak yang meremehkan masalah hadis. Biar hadis palsu ataupun doi, mereka selalu membawakannya, Ustaz. Buat kami-kami ini, Ustaz, yang orang awam yang enggak bisa baca kitab bahasa Arab, buku-buku apa gitu yang harus kita jadi rujukan, ya Ustaz? Itu aja, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antum bisa misalnya beli kitab terjemah buku yang ditulis oleh Syekh Albani, ya, Silsilah Hadis Dhaifah wal Maudhu'ah, sebagian sudah diterjemahkan, ya. Dan coba antum cari di buku toko-toko buku tentang hal ini, ya, buku-buku yang mengumpulkan tentang hadis-hadis yang palsu dan dhaif, atau yang mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, kewajiban orang awam adalah bertanya kepada ahlinya. Sebagaimana Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Dan Rasul kita yang mulia alaihi wasallam juga bersabda, inna ma syifaul ay as-su'al. Ya, sesungguhnya obatnya kebodohan adalah bertanya. Maka ya, kewajiban antum atau kewajiban kita-kita yang bodoh ini, kewajiban kita bagaimana? Bertanya kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Yaitu mereka orang-orang yang memang telah dikenal bergumul dengan hadis Nabi SAW dan betul-betul faham tentang ilmu hadis. Ya, berapa banyak terkadang di Indonesia ini orang yang dianggap ahli hadis, ternyata subhanallah, dia melakukan jarimah, ya, kejahatan besar terhadap ilmu hadis. Mudah mendhaifkan suatu hadis karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya, atau mensahihkan hadis yang dhaif karena sesuai dengan hawa nafsunya. Ini pun juga kita harus hati-hati. Yang jelas, ya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari kebenaran itu. Nah, jazakallah khair, Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk berkenaan dengan beberapa derajat hadis. Ada pertanyaan dari pendengar kita, sebuah hadis yang menceritakan bahwasanya Abu Lahab diberikan minum oleh Allah dari pangkal jempol Abu Lahab karena gembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini sahih hadisnya, Ustaz? Jazakallahu khair. Iya, hadis itu disebutkan oleh sebagian muarikh, para ya ahli apa sejarah. Namun hadis itu termasuk hadis yang dinyatakan oleh para ulama akan kepalsuannya. Ya, sanadnya sangat-sangat lemah sekali. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis itu, cerita tersebutlah cerita yang palsu, ya, dongeng. Maka dari itu tidak selayaknya kita untuk berhujah dengan perbuatan apa, dengan hadis-hadis yang sama sekali tidak diketahui jelunturungnya seperti tadi. Apalagi para ulama sudah menganggap bahwasannya hadis tersebutlah bukan hadis-hadis yang sahih. Bukan pula hadis yang dhaifnya ringan, tapi ia termasuk dhaifnya berat. Ya, Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khair. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Daman di Ciawi. Ustaz, ada yang berdalil tentang bolehnya tawasul sebagaimana tawasulnya Abbas bin Abdul Muthalib yang berkata, ya Allah, kami bertawasul dalam berdoa kepadamu dengan Nabi utusanmu, turunkanlah hujan. Apakah demikian lafadznya? Hadis riwayat Bukhari. Tidak demikian lafadznya. Lafaz itu adalah ketika Umar bin Khattab datang kepada Al-Abbas dan berkata, wahai Abbas, ya, kami dahulu bertawasul kepada Rasul, datang kepada Rasulullah SAW. Sekarang kami datang, ya, kepada engkau, maka mintalah kepada Allah hujan. Maka kemudian Abbas pun berdoa kepada Allah, lalu kemudian Allah pun turunkan hujan. Maka dari itu, ya, kata-kata kami dahulu bertawasul dengan Rasulullah tegas menunjukkan bahwa para sahabat memahami bahwasannya tawasul itu ketika Rasulullah hidup. Adapun ketika Rasulullah sudah mati, mereka tidak datang ke kuburan Rasulullah. Tidak pula mereka berkata, wahai Rasul, wahai Allah, kami bertawasul melalui Rasulmu. Tapi mereka justru datang kepada Abbas bin Abdul Muttalib, menunjukkan bahwa pemahaman para sahabat bersepakat bahwa bertawasul kepada orang yang sudah mati itu termasuk perkara yang terlarang dalam syariat kita. Nah. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang pertanyaan kita dari pendengar, Ustaz, ada yang mengatakan bahwasanya perkataan Rasulullah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kami ulangi, sunnah adalah perkataan Rasul dan perbuatan Rasulullah. Dan dari di antara kedua ini manakah yang didahulukan, Ustaz? Karena terkadang kita dapatkan ada perkataan Rasulullah yang beliau sendiri tidak lakukan. Jazakallah khair. Kata para ulama, al-qaul aqwa min al-fi'l. Perkataan lebih kuat daripada perbuatan. Kenapa demikian? Karena perkataan itu, ya, dilalahnya jelas, penunjukannya jelas. Sedangkan perbuatan itu banyak kemungkinan-kemungkinan. Sehingga, ya, perkataan itu adalah lebih didahulukan daripada perbuatan. Memang ada hadis-hadis atau perbuatan, apa sabda-sabda Rasulullah yang kita tidak ketahui Rasulullah melakukannya. Sebuah contoh misalnya, Imam Malik menganggap bahwa puasa Syawal itu bid'ah. Alasannya Imam Malik apa? Karena beliau tidak pernah melihat para sahabat, para tabi'in itu ada yang mengamalkan puasa Syawal. Demikian pula tidak pernah kita dapatkan, kita dengar bahwa Rasulullah melakukan puasa Syawal. Tapi kata Imam Nawawi, itu tidak bermudarat selama ada hadis di mana Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, ya faka'annama shoma ad-dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan, ya kemudian ia diikuti dengan 6 hari Syawal, seakan-akan ia berpuasa setahun penuh. Ya. Seperti ini, ya. Maka dari itu, selama ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sabda yang menganjurkannya, maka pada waktu itu ikhwatul Islam itu lebih dikedepankan. Adapun Rasulullah tidak melakukannya, banyak kemungkinan. Kemungkinannya apa? Bisa jadi Rasulullah SAW tinggalkan itu karena khawatir diwajibkan atas umatnya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah suka kepada suatu amal ibadah, tapi beliau tinggalkan. Kenapa? Karena beliau takut ya, khawatir diwajibkan atas umatnya. Ya. Dan kemungkinan-kemungkinan yang lainnya, maka dari itu perkataan lebih didahulukan daripada perbuatan. Nah. Baik, satu pertanyaan kembali kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkenan dengan hadis zakat perdagangan di mana Rasul menyebutkan kana ya'muruna an nakhruja sadaqah min alladhi yu'iddu lil bai'. Apakah hadis ini sahih dan bagaimana cara taksiran untuk menghitung dagangan kita saat di mana kami ingin mengeluarkan zakat perdagangan dan apakah rajih hukum daripada zakat ini? Jazakallah khair. Hadis itu dinyatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Irwaul Ghalil sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Oleh karena itulah kenapa Syekh Al-Albani ya bersikukuh membela pendapat yang mengatakan bahwa apa namanya barang dagangan tidak ada padanya zakat. Kenapa? Karena tidak ada satu pun hadis yang marfu yang sahih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kata Syekh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minnah, di zaman Rasulullah pedagang banyak sekali. Ya, banyak pedagang, Abu Bakar pedagang, Abdul Rahman bin Auf pedagang, rata-rata mereka berdagang. Tapi kenapa Rasulullah tidak menyebutkan nisabnya? Tidak pula menyebutkan berapa persen yang harus dikeluarkan? Ya, apakah harus haul atau tidak? Tidak seperti halnya emas, perak, demikian pula ya hasil tanaman. Rasulullah menjelaskan secara detail. Maka dari itu Syekh Al-Albani rahimahullah lebih condong kepada pendapat ini. Allahu a'lam. Baik, kami berikan kesempatan untuk Anda, para pendengar saja, bertanya secara langsung di 021-823-6543. Halo, terputus, silakan diulangi kembali di 021-823-6543. Sebelumnya kami akan kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, hadis yang berbicara amal saleh dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, apa di bulan Ramadan saja dan tidak di luar bulan itu, Ustaz? Jazakallah khair. Hadis itu umum, bukan hanya dalam Ramadan. Bahkan ya, hadis itu mutlak. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamma bi hasanatin fa amilaha katabahu Allahu indahu asyru hasanatin ila sab'imi'ati dhi'fin ila ad'afin katsira." Siapa yang berniat melakukan keburukan kemudian ia jadi mengamalkannya, maka dituliskan untuknya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat kebaikan. Rasulullah mengucapkannya secara mutlak, tidak dikhususkan di bulan tertentu atau di waktu tertentu. Namun kata para ulama, ya, suatu amalan apabila bertepatan dengan waktu-waktu yang utama, maka pahalanya lebih, ya, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ikhwatul Islam azanillahu ayyakum, di bulan Ramadan misalnya, maka puasa Ramadan di bulan, yang amalan di bulan Ramadan insyaallah lebih dilipat gandakan pahalanya. Ya, masalah apakah sampai 700 atau lebih, kita tidak tahu. Yang jelas puasa termasuk pahala yang melebihi 700 kali lipat. Ya, kan ada amalan-amalan yang ternyata pahalanya lebih daripada 700. Ya, di antaranya puasa atau saum, ya. Di antaranya juga doa masuk pasar. Ya, di antaranya juga sabar. Itu semua dalil-dalil apa ditunjukkan oleh dalil pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, jazakallahu khair. Kita angkat kembali dari telepon, ada pendengar kita, Ibu di Pondok Gede. Silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, maaf ini masalah zakat. Kalau saya sudah mengeluarkan zakat fitr, kemudian sebelum tanggal 28, apakah saya harus mengulanginya? Lalu kalau misalnya, kita kan baru belajar nih tentang ilmu salaf, kalau saya tidak izin dengan suami saya untuk mengulangi membayar zakat, tapi uangnya dari beliau, apakah boleh Ustaz? Karena kan yang pertama kemarin sudah dari beliau gitu. Kalau sekarang saya masih ada kelebihan uang dari beliau, kemudian saya bayarkan zakat fitrnya pada tanggal 28, apakah boleh? Demikian ya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairamu, silakan Ustaz. Kalau kita perhatikan amalan daripada para sahabat, mereka ya mengeluarkan zakat itu biasanya 2 hari atau sehari sebelum Idul Fitr. Ya, sebelumnya mereka belum keluarkan. Oleh karena itu, kalau memang ibu sekarang ibu mengeluarkannya di pertengahan Ramadan, gimana nih, udah dikeluarin, kalau saya mau keluarkan lagi gimana? Silahkan, itu lebih bagus dan lebih hati-hati. Wallahualam. Jazakallah khair Ustaz. Silahkan kami berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Halo. Halo. Baik, terputus. Dari pesan singkat kita angkat kembali. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fik. Dari pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, bagaimanakah penjelasannya jika menyampaikan hadis tanpa bahasa Arab dan artinya saja, Ustaz, dan tanpa menyertakan derajat hadis dari hadis yang kita sampaikan, apakah ini diperbolehkan dan termasuk adab dalam menyampaikan hadis? Jazakallahu khair. Pertama, ya, bahwa menyampaikan arti daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bisa semaksimal mungkin kita hindari. Allahumma, kecuali keadaannya memang kita harus menyampaikan dan apa namanya, kita paham tahu betul bagaimana artinya dan tidak keluar daripada yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pernah kita bahas pada pembahasan tentang masalah periwayatan hadis. Ya. Kemudian yang kedua, tapi itu juga disyaratkan bagi mereka adalah yang menyampaikan orang-orang yang betul-betul faqih, faham ya tentang makna-makna hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang yang tidak faqih dan tidak faham, seringkali terkadang kita lihat merubah-rubah makna. Ya, akhirnya disesuaikan dengan hawa nafsunya dan yang lainnya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian adabnya juga ya, kita berusaha untuk menjelaskan bahwa hadis ini sahih atau dhaif. ya demikian pula siapa yang meriwayatkan hadis ini, ya sahabatnya siapa, itu yang lebih bagus. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Kembali kita angkat dari pesan singkat berkaitan dengan adab-adab mendengar hadis tadi disampaikan. Apakah sama juga tata cara seperti menghormati, berkenan dengan menghormati dan adab terhadap Al-Quran? Apakah sama juga tata caranya seperti menghormati hadis yang tadi dijabarkan Ustaz? Dan apakah sakit itu termasuk uzur kita untuk mendengarkan Al-Quran dengan berbaring Ustaz? Jazakallah khair. Ya akhi, Al-Quranul Karim adalah firman Allah yang maha agung, maka dari itu Al-Quran lebih ya kita agungkan lagi. Hadis Nabi SAW juga wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semua adalah wahyu, namun Al-Quran adalah mukjizat yang bahirah. Maka pengagungan dan penghormatan kita kepada Al-Quran juga ya harus ya kita pelihara. Maka kalau misalnya keadaannya kita sedang sakit, kemudian kita mendengarkan Al-Quranul Karim, ya maka pada waktu itu masuk pada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa kecuali dan kemampuan. Dan juga Allah berfirman alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, itu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan ya berbaring. Naam. Jazakallahu khair. Ada beberapa pertanyaan yang sama saat berkaitan dengan hari raya Idul Fitri yang akan kita tilang. Rasul mohon disebutkan beberapa kemungkaran-kemungkaran berkaitan dengan hari raya ini sehingga kita sebagai selaku muslim bisa menghindarinya pada saat hari raya ini berlangsung. Jazakallah khair. Mungkin itu pembahasan tersendiri saja ya. Tapi kita akan simak nanti pada waktunya akan kami sampaikan. Dan kepada para pendengar Roja yang ingin bertanya secara langsung silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Pak? Ini dari Hajat dari Grogol Ustaz. Pak Hajat Grogol, silakan. Bunyi pertanyaannya Ustaz nih. Saya ya, itu kalau lagi hari Jumat itu kan suka imam itu dibacakan doa ya. Dijawab dengan makmumnya itu amin amin. Apakah itu disunahkan oleh Rasulullah? Dan keduanya itu membaca Al-Fatihah. Terus si apa imamnya itu apa kita bareng sama imam atau imam dulu baru kita amin gitu Ustaz. Nah, nah itu dulu Ustaz dah pertanyaannya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Baik, masya Allah, ya Bapak ini begitu semangat sekali, ya. Semoga Allah terus mengobarkan semangatnya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun doa di dalam khutbah, memang ya kalau kita mencari riwayat-riwayat tentang masalah doa di dalam khutbah, ya, saya belum mendapatkan riwayat yang pasti tentang masalah ini. Maka dari itu, ya doa di dalam khutbah adalah bukan sebuah kewajiban atas pendapat yang rajih. Karena ini butuh kepada nas dan dalil yang tegas dan jelas. Ya. Maka dari itu, kalaupun misalnya doa itu ditinggalkan, maka tidak mempengaruhi keabsahan daripada khutbah Jumat itu sendiri. Kemudian, secara umum bahwa doa hendaknya kita aminkan, boleh. Sebagaimana halnya dahulu Rasulullah mengaminkan doanya malaikat Jibril, demikian pula Nabi Harun mengaminkan doanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, maka ya kita ucapkan amin, ya maka itu diperbolehkan. Kemudian kedua tadi, pengucapan amin pada saat salat berjamaah. Pengucapan amin, Syekh Al-Albani rahimahullah berkata bahwa hendaknya makmum jangan mendahului aminnya imam. Apa maksudnya jangan mendahului? Apakah imam dulu amin baru kemudian makmum amin? Kita katakan tidak. Kenapa demikian? Karena memang sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu. Imam dulu berkata amin baru makmum serta amin. Namun pemahaman ini bertabrakan dengan hadis Nabi SAW. Apa itu? Rasulullah sabda idza ammana al-imam fa amminu fa innahu man wafaqa ta'minu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Apabila ya apabila imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin. Karena siapa yang aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Kalau misalnya imam dulu kemudian baru makmum, maka akibatnya salah satunya tidak bertepatan dengan apa aminnya malaikat. Jadi bagaimana? Yaitu kata Syekh Al-Albani, ya, ucap, biarkan imam mengucapkan A, baru kemudian kita ikuti A. Ya, jangan sampai kemudian kita makmum mendahului dulu. Imam belum mengucapkan A, kita langsung A gitu. Ini termasuk mendahului imam. Karena mendahului imam ya termasuk perkara yang dilarang ya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, jazakallahu khair. Ustaz, demikian Bapak yang bertanya dari Grogol, kita berikan kesempatan kembali untuk satu pendengar kita di Cikampek. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, rangkaian doa-doa menjelang tidur itu apakah juga dibaca ketika qoyilullah? Dan Ustaz, apakah ada apa dibolehkan tidak ketika pulang sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha itu apa sholat duha juga itu? Mungkin itu saja. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan bahwa Rasulullah idza taja'a, apabila beliau sudah berbaring di atas tempat tidurnya, ya, maka beliau mengucapkan bismika Allahumma amutu wa ahya. Dan lafaz ini umum, ya, baik tidur siang maupun tidur malam. Dan sudah maklum bahwasanya ya, setiap perbuatan kita sangat-sangat diusahakan untuk tidak lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, wallahu alam, itu masuk juga padanya tidur siang. Adapun yang kedua tadi apa? Salat duha di hari raya. Apakah dilakukan? Saya belum menemukan adanya perbuatan dari Rasulullah dan para sahabat serta salafus saleh bahwa mereka melakukan salat duha di hari raya. Maka ya, yang lebih baik kita cukupkan dengan salat apa namanya? Id saja. Allahu a'lam. Naam. Baik, jazakallahu khair. Silakan kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang bertanya secara langsung di 0218236543. Tafadhol. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dengan Bapak Ibu. Di mana, Pak? Di Jakarta. Baik, silakan. Mohon maaf, radio monitornya dikecilkan, Pak, ada feedback. Jazakallahu khair, silakan. Yang ingin saya tanyakan, Pak, kita sudah mendengar orang memimpin doa diawali dengan innallaha malaikatu yusallu nabi, sedangkan itu kan perintah ya, kalau mohon penjelasannya selainnya seperti apa gitu. Baik, saja Pak ya. Ya, jazakallah khair Pak. Sesungguhnya ayat tersebut menunjukkan kewajiban untuk bersalawat kepada Rasulullah ketika kita ya apa namanya mendengar apa namanya Rasulullah terutama. Karena salawat itu pada asalnya sunnah, namun menjadi wajib dalam apa keadaan ketika kita mendengar nama Rasulullah SAW. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan At-Tirmidzi, al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alai. Orang bakhil itu adalah orang yang apabila disebutkan namaku ia tidak bersalawat kepadaku. Demikian pula ia disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah mendoakan rahimaan pemri'in dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik. Semoga ditelungkupkan ya hidung seseorang ya ke tanah bagi orang yang mendengar namamu tapi tidak bersalawat kepadamu. Ya. Adapun di luar itu ya salawat di luar salat ada di ya, dalam keadaan salat ada yang wajib juga. Itu salawat di akhir tasyahud ya, di tasyahud akhir. Itu hukumnya wajib. Kemudian juga ketika berdoa maka ini sangat ditekankan sekali untuk bersalawat. Yang disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah bahwasanya doa itu tergantung-gantung sampai diucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sangat dianjurkan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, ya dahulu adalah para sahabat Rasulullah SAW apabila masuk pertengahan Ramadan, mereka kunut witir setelah ruku, ya, mendoakan orang-orang kafirin Lalu mereka bersalawat kepada Rasulullah dan keluarganya dan para sahabatnya. Lalu mereka mendoakan kaum muslimin. Lalu mereka menutup doanya dengan Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka rabbana wa nakhafu adzabakal jid inna adzabaka liman adaita mulhiq. Lalu mereka sujud. Itu menunjukkan bahwa mereka ketika doa witir pun kunut witir mereka mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jazakallahu khairan Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk, di antaranya dari Bapak pendengar kita di Gorontalo Ustaz. Apakah ungkapan yang disebutkan Umar radhiyallahu anhu sebaik-baik bid'ah adalah ini, manakala beliau mengumpulkan sahabat yang lainnya untuk salat witir, akan tapi jumlah yang dilakukan oleh Umar berbeda, itu 23 sedangkan Rasulullah 11, sehingga dikatakan ini bid'ah yang baik. Apakah pernyataan ini benar Ustaz? Jazakallahu khair. Umar mengatakan itu bid'ah yang baik bukan dari sisi jumlah rakaat. Kenapa demikian? Karena riwayat-riwayat yang sahihah adalah bahwa Umar di zaman Umar itu hanya 11 rakaat saja. Dan penyebutan riwayat 23 rakaat itu riwayat yang syadzah, yang ganjil, yang nyeleneh. Justru riwayat-riwayat yang diriwayatkan oleh para perawi-perawi yang thiqat hanya 11 rakaat saja. Tapi kenapa Umar menganggap ini bid'ah secara bahasa? Ingat, secara bahasa bukan secara istilah. Karena dari sisi ia melakukannya setiap malam. Sedangkan di zaman Rasulullah hanya 3 malam. Dan Rasulullah tinggalkan karena takut, khawatir diwajibkan atas umatnya. Makanya Umar memandang bahwa penghalang itu sudah tidak ada. Dan kaidah mengatakan bahwa sebuah perbuatan yang ditinggalkan oleh Rasulullah karena masih ada penghalangnya, itu boleh dilakukan ketika penghalangnya sudah tidak ada dan maslahatnya besar. Ya. Jadi kaidah mengatakan bahwa suatu perbuatan yang ditinggalkan oleh Rasulullah karena ada penghalangnya, maka boleh dilakukan ketika penghalang itu sudah hilang, dan sangat dibutuhkan. Di mana Umar membutuhkan ini, karena ketika melihat di masjid orang berjamaah, di sebelah sana ada jamaah, sebelahnya jamaahnya berpecah-pecah, bercerai-berai, Umar khawatir ini akan terjadi perpecahan. Akhirnya apa? Disatukan oleh Umar. Maka Umar berkata, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baiknya bid'ah. Dari sisi apa? Karena baru sekarang dilakukan setiap malam selama bulan Ramadan. Secara bahasa iya, tapi secara istilah tidak. Tidak disebut bid'ah secara istilah. Oleh karena itu Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam menyebutkan bahwa makna bid'ah yang dimaksud oleh Umar dan demikian pula para ulama yang membagi bid'ah itu adalah bid'ah secara bahasa saja, bukan secara istilah. Maka fahami ini baik-baik ya akhi, ini supaya kita tidak jatuh kepada pemahaman yang nyeleneh. Jazakallah khair Ustaz. Kami angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat dari Bapak Ahmad Syarif di ND Flores, berkenaan dengan kalimat yang seringkali mungkin disampaikan Ustaz oleh para penceramah bahwa puasalah engkau maka kamu akan sehat. Apakah hadis atau bukan saja sekolah khair? Hadis itu hadis yang dhaif, telah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang dahulu. Sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Dan hadis ini tidak sahih. Akan tetapi, apakah berarti bahwa penelitian-penelitian di zaman sekarang yang menunjukkan bahwa puasa itu memberikan kesehatan salah? Sebagian ulama ada yang mengatakan, kalaulah puasa itu membuat sehat, tentu orang yang sakit tidak perlu diizinkan untuk berbuka puasa. Kenapa? Karena membuat sehat, sehingga puasa tidak membuat sehat. Artinya bahwa puasa itu hanya sebatas ibadah dan tidak memberikan kesehatan. Saya kurang setuju dengan perkataan ini. Kenapa demikian? Pertama, bahwa secara kenyataan bukti yang telah dibuktikan oleh para ahli kesehatan bahwa puasa justru menyehatkan juga. Di antaranya fungsi puasa adalah mengeluarkan toksin-toksin dari tubuh kita. Bahkan di Jepang ada sebuah klinik kesehatan yang mempraktikkan puasa. Di mana mereka dikumpulkan di suatu tempat di sebuah rumah, lalu mereka sahur, ya, lalu puasa semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, mereka lakukan, dan itu sudah ada di Jepang, sebuah klinik kesehatan dengan cara berpuasa. Ya, kita tidak memungkiri seperti ini. Adapun orang sakit boleh berpuasa, maka pada waktu itu kita katakan bahwa yes, sebagaimana halnya obat misalnya habba sauda misalnya itu menyehatkan, tapi terkadang dalam keadaan tertentu ya habba sauda tidak ada manfaatnya, bahkan mungkin bisa memberikan mudarat pada keadaan-keadaan tertentu, maka jangan menggunakan habba sauda pada waktu itu. Ya, makanya tidak setiap penyakit teroleh Rasulullah dikasih habba sauda. Ada Rasulullah kasih madu, ya, ketika ada orang seorang sahabat datang ke Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, sahabat saya kena mencret. Kata Rasulullah, kasih madu sampai kemudian sembuh. Rasulullah tidak bersabda kasih habba sauda. Ya, kenapa? Karena ada keadaan-keadaan yang barangkali justru dalam keadaan seperti itu obat tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan mungkin ada sedikit mudaratnya karena sifatnya yang tidak cocok dengan penyakit tersebut. Ya. Nah, wallahu alam tentang masalah yang jelas, hadis yang menyebutkan sumu tasihhu, berpuasalah niscaya kamu sehat, adalah hadis yang tidak sahih, ya. Telah didhaifkan juga oleh Syekh Al-Albani di dalam Al-Hadis As-Silsilah Al-Hadis Ad-Dha'ifah. Beliau berkata, dikeluarkan At-Tabrani dalam Al-Awsat. Ya, demikian pula Abu Nu'aim dari jalan Muhammad bin Sulaiman bin Abi Daud, akhbarana Zuhair bin Muhammad dari Suhail bin Abi Saleh dari ayahnya dari Abu Hurairah. Ya. Dan At-Tabrani berkata tidak ada yang meriwayatkan dengan lafaz ini kecuali Zuhair, dan Zuhair ini lemah dalam periwayatan, ia dari penduduk Syam. Ya. Sehingga pada waktu itu hadis ini tidak bisa dijadikan hujah. Allahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan atas penjelasannya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Tebet. Ustaz, saya seorang wanita dalam keadaan haid dan sering menyalakan murattalah dan mengikuti dengan membaca dalam hati. Apakah pahalanya sama dengan membaca dengan orang yang membaca Al-Quran secara langsung? Adakah hadis yang berkaitan dengan hal ini, Ustaz? Jazakallahu khair. Mendengarkan Al-Quran adalah pahala ibadah. Ya, sama dengan membaca Al-Quran. Wallahu a'lam. Kenapa demikian? Karena ya, Rasulullah SAW pun suka untuk mendengar dari orang lain. Dalam hadis yang dikutip Bukhari dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra' alayya al-Qur'an." Bacakan kepada saya Al-Qur'an. Kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, "Aqra'u 'alayka wa 'alayka unzil?" Apakah aku akan membacakan kepada kamu Al-Quran, ya Rasulullah, sementara kepadamu Al-Quran turun? Kata Rasulullah, ini uhibwan asma'ah min ghairi. Aku suka untuk mendengarnya dari orang lain. Lihat, kata Rasulullah, aku suka. Aku untuk mendengarnya dari orang lain. Berarti Rasulullah pun suka untuk mendengar dari yang lain. Itu menunjukkan pahalanya juga sama. Ya, dengan mereka yang membacanya. Ya, satu per hurufnya. Itu dihitung satu hurufnya 10. Maka dari itu ya, mendengarkan Al-Quran pun juga berpahala di sisi Allah dengan pahala yang besar. Nah. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya. Kembali kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam kitab hadis Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar ada beberapa hadis yang dhaif atau sahih semua dalam hadis tersebut? Jazakallahu khair. Banyak dhaif dan banyak yang sahih. Ya. Dan antum harus pahami ya bahwa Al-Hafiz Ibnu Hajar tujuan menulis kitab Bulughul Maram bukan untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih saja. Ya, akan tetapi Al-Hafiz Ibnu Hajar membawakan hadis-hadis dalam Bulughul Maram itu adalah hadis-hadis yang dijadikan hujah dalam masalah hukum oleh mazhab, baik mazhab Syafi'i ataupun yang lainnya. Pokoknya hadis ini dipakai dan dijadikan hujah. Makanya ya, Bulughul Maram min Adillatil Ahkam judulnya. Bulughul Maram ya, dari hadis-hadis adul dalil-dalil hukum. Makanya ya, tidak dikhususkan bahwa hadis itu adalah hadis sahih. Pokoknya hadis ini dijadikan hujah oleh sebagian ulama untuk berpendapat begini. Ya, baik itu sahih ataupun dhaif. Oleh karena itu orang yang mempelajari Bulughul Maram wajib dia mengenal dulu hadis ini sahih atau dhaif. Yang kedua, dia pun harus memahami tentang kaidah-kaidah usul fikih. Karena seringkali Ibnu Hajar membawakan dua hadis yang saling bertabrakan, ya, bertentangan satu sama lainnya. Bagaimana tata cara mengkompromikannya? Maka ini butuh kita rujuk kepada pendapat-pendapat para ulama. Allahu a'lam. Baik, jazakallahu khair. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Abu Zahra di Gunung Putri. Saya mohon penjelasan berkenaan dengan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menyebutkan pernyataan beliau kufrun duna kufrin. Sebagian kaum muslimin mendhaifkan asar ini dan menghukumi apa yang berlawanan dari perkataan Ibnu Abbas. Jazakallahu khair. Orang yang mendhaifkan asar Ibnu Abbas ini karena ketidaktahuan dia tentang hakikat jalan-jalan daripada asar Ibnu Abbas. Ketahuilah bahwa asar ini diriwayatkan dari dua jalan dan dua-duanya sahih. Jalan yang pertama ini adalah kesahihannya lebih sangat jelas seperti jelasnya matahari di siang bolong. Yaitu riwayat Ali bin Abi Talha dari Ibnu Abbas. Walaupun Ali bin Abi Talha tidak bertemu dengan Ibnu Abbas, namun para ulama menyatakan bahwa wasithah atau perantaranya sudah sangat jelas, yaitu Mujahid bin Jabir. Maka oleh karena itulah jalan Ali bin Abi Talha dari Ibnu Abbas ini tidak syak, tidak diragukan akan kesahihannya. Jalan yang kedua adalah Tawus. Dan jalan Tawus ini pun juga diriwayatkan dari dua orang. Dari Tawus yang pertama yaitu Abdullah bin Tawus, anaknya sendiri. Dan yang kedua yaitu Sufyan Ats-Tsauri dari Tawus. Kedua jalan ini juga sahih. Bagaimana apabila disatukan dengan jalan Ali bin Abi Talha, maka sangat-sangat semakin kuat sekali. Adapun mereka yang mendhaifkannya, maka hujahnya sangat lemah, hanya sebatas mencari-cari kelemahan pada sebagian perawinya yang ternyata kelemahannya itu tidak bermudarat karena adanya mutaba'ah. Maka dari itu akhal Islam, perkataan Ibnu Abbas tentang ayat "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun kufrun duna kufrin" adalah riwayat yang sahihah. Dan pemahamannya juga harus disesuaikan dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya. Nah. Baik, jazakallahu khair. Kita akan berikan kesempatan untuk satu penelpon kembali, ada Abu Salwa di situ. Silakan. Assalamualaikum, Dad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan, Dad, ana mau tanya mengenai Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau kan ada yang mendoifkan hadis kan dari Imam Bukhari kan, ya. Sedangkan kita tahu derajatnya Imam Bukhari kan lebih sahih setelah Al-Quran, ya. Jadi kita merujuknya ke mana, Pak? Hadis yang didoifkan oleh Syekh Albani atau yang telah disahihkan oleh Imam Bukhari, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Di sinilah kenapa Syekh Albani dicela oleh musuh-musuhnya di zaman ini habis-habisan. Gara-garanya Syekh Albani mendhaifkan beberapa hadis dan sangat salah, bahkan dusta terhadap Syekh Albani bahwa beliau mendhaifkan ribuan hadis. Orang yang mengatakan bahwa Syekh Albani mendhaifkan ribuan hadis dalam Sahih Bukhari menunjukkan ketidakfahaman dan tidak pernah membaca kitab-kitab Syekh Albani rahimahullah. Sebatas dusta dan kebencian. Nasallallahu salamul afiyah. Harus kita ketahui ya akhi, bahwa Syekh Albani rahimahullah ketika mendhaifkan hadis, ada sekitar 4 hadis yang dalam Sahih Bukhari, ternyata beliau tidak bersendirian. Didahului orang yang mengkritik Sahih Bukhari dan Muslim itu banyak para ulama. Yang paling terkenal adalah Al-Imam Ad-Darqutni dalam kitab beliau Al-Ilzamat. Yang kemudian Al-Ilzamat ini ditahqiq lagi oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i menjadi Al-Ilzamat wa At-Tatabbu'. Di mana Ad-Darqutni mengkritik sekitar 80 lebih hadis dalam Sahih Bukhari dan mengkritik sekitar 100 lebih dalam Sahih Muslim. Dan kritikan Ad-Darqutni dijawab oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dalam Hadyus Sari, satu hadis per hadis per hadis. Dan kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri mengakui ada beberapa hadis asaba fi Darqutni. Darqutni benar dalam masalah ini. Nah, itu yang ternyata diikuti oleh Syekh Albani rahimahullah dan beliau setuju. Cuma anehnya orang-orang yang benci kepada Syekh Albani mengatakan Syekh Albani telah menyelisih ijma. Subhanallah, Mas. Antum jangan tergesa-gesa memvonis gitu loh. Ya, soalnya para Syekh Albani enggak sendirian. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga sudah mengatakan, menyatakan Ad-Darqutni yang pertama apa memang kritik Sahih Bukhari dan Muslim. Memang Sahih Bukhari dan Muslim diakui ya bahwasanya adalah sahih, kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Ya, tapi tidak meniadakan kalau ternyata ada beberapa hadis. Sekarang saya mau tanya. Ya, akhi, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Artinya bahwa ya, yang paling sedikit ya sahih dhaifnya adalah Sahih Bukhari. Bisa kita katakan demikian. Kenapa? Karena kata-kata yang paling sahih berarti ya, terkadang kita katakan ini sifatnya relatif. Contoh misalnya, hadis ini yang paling sahih dalam bab ini, walaupun cuma hasan sanadnya atau bahkan lemah, tapi kelemahannya mendinglah daripada yang lain. Seringkali para ulama memutlakan perkataan seperti itu. Ya, dibandingkan dengan Sahih Muslim, lebih kuat Sahih Bukhari dan lebih sedikit yang dikritik oleh para ulama dalam hadis-hadisnya. Ya, oleh karena itu kitab sahih yang menyendirikan ya hadis-hadis sahih saja, yang paling sahih artinya yang paling sedikit ya, yang lemahnya, yang cacatnya, itu adalah Sahih Bukhari. Maka secara mutlak ia adalah yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Dan ingat ya akhi, Allah enggan untuk menjadikan kitab manusia itu sempurna kecuali Al-Qur'an, hanya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an berasal dari Allah. Ya, adapun selain manusia, selain Al-Qur'an, ia tidak lepas dari kesalahan. Ya, tidak lepas dari kesalahan. Maka ini tidak membuat cacat Sahih Bukhari. Bahkan ya, kita katakan ini menunjukkan kepiawaian Imam Bukhari. Bayangkan, beliau dari ya 4000 lebih hadis, bahkan ya 7000 lebih hadis, ya cuma 4 hadis yang lemah. Ya. Cuma 4 hadis yang lemah, kan sesuatu yang luar biasa sekali dibandingkan dengan ulama-ulama yang lainnya selain Bukhari, Sahih Muslim ataupun Sahih Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah juga menulis kitab sahih, tapi ternyata hadis lemahnya banyak. Ibnu Hibban juga menulis kitab sahih, Sahih Ibnu Hibban, tapi hadisnya lemahnya banyak. Imam Al-Hakim juga ya dalam kitab Al-Mustadrak mengatakan bahwa saya mengeluarkan hadis-hadis yang disetujui Bukhari dan Muslim atau yang sesuai dengan syaratnya. Ternyata yang palsu juga ada. Ya. Maka dari itu, ya, dari sisi keunggulan, dari sisi manapun juga, maka Sahih Bukhari itu telah diakui oleh para ulama dan sepakat para ulama untuk menerima bahwa Sahih Bukhari adalah yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Allahu a'lam. Nah. Baik, saya jazakallahu khair atas penjelasannya. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Baik, terputus. Kami angkat dari pesan singkat dari Bapak Bowo di Tangerang. Saya bekerja sebagai keamanan dan tidak sholat Jumat karena tempat saya bekerja tidak bisa ditinggalkan. Sehingga saya jaga sendirian, boleh tidak mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur? Jazakallahu khair. Keadaan Bapak seperti itu termasuk uzur. Ya, dimana kalau Bapak sholat tiga sholat Jumat barangkali akan timbul mudarat yang lebih besar. Maka kewajiban Bapak adalah menggantinya dengan sholat zuhur. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.